Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyelesaikan risalah Mahiyyah Salafiyah yang ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah. Dan sekarang kita akan mengkaji risalah yang baru yang ditulis oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala yang berjudul Mudhakkiratul Hadithin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Kitab ini atau risalah ini adalah risalah yang berisikan matan-matan hadis yang akan dijabarkan dan akan dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Ada sekitar 21 hadis. Dan hadis-hadis yang akan dibawakan rata-rata membahas seputar akidah, prinsip yang wajib untuk diimani oleh masing-masing hamba. Dan membahas tentang akhlak, adab, dan yang lainnya. Namun lebih fokus dalam urusan akidah dan tauhid. Menjelaskan tentang prinsip dan menjelaskan tentang tauhid. Tayyib. Dan di sini penulis yaitu Syekh Rabi' hafizahullah mengulas masing-masing hadis dengan ulasan yang ringkas. Beliau jelaskan tentang biografi singkat sahabat yang meriwayatkan hadis, kemudian menyebutkan tentang kosakata yang perlu untuk dijelaskan dari hadis, kemudian beliau menjelaskan kandungan secara umum hadis yang dibahas, dan setelah itu beliau tutup dengan menyebutkan beberapa faedah yang bisa diambil dari masing-masing hadis. Tayyib. Kita bahas hadis yang pertama. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, al-hadithul awwal, hadith yang pertama. Manhajud da'wati ilallah, metode dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith yang pertama ini menjelaskan tentang metode yang tepat yang harus diperhatikan oleh masing-masing da'i ketika hendak berdakwah, mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ba'atha mu'adhan ilal Yaman, qala. Dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, beliau berkata, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Engkau akan bertemu dengan suatu kaum dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih. Maka hendaknya hal pertama yang engkau serukan mereka kepadanya, syahadata an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah, adalah mengajak mereka untuk bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, agar mereka menunggalkan dan mengesakan Allah dalam peribadatan kepadanya. Fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka mau untuk mengucapkan syahadat. Jadi yang pertama kali, karena ini yang dihadapi adalah kaum non-muslim, orang-orang yang belum mengenal Islam, maka langkah pertama untuk mendakwai mereka adalah diajak untuk masuk ke dalam Islam. Diajak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau mereka mau, Kalau mereka mau, maka diajari syariat Islam yang lain. Beliau mengatakan, fa'inhum ata'u kalidhalik fa'a'limhum annallaha aftarad alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa laylah. Kalau mereka mentaatimu, mau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ajari mereka, beritahu mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Setelah mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, diminta untuk sholat. Fa'inhum ata'u kalidhalik, kalau mereka mau untuk sholat, fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka mau untuk sholat, maka beritahu mereka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka zakat, sadaqah, diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Fa'inhum ata'u kalidhalik, kalau mereka mau untuk menunaikan zakat, fa'iyaka wa kara'ima amwalihim, maka hati-hati, jangan engkau mendekati harta-harta yang tidak ada zakatnya. Wattaqi da'watal madhlum, dan hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara doa dia dengan Allah penghalang. Akhrajal hadith al-Bukhari wa Muslimun wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Darimi wa Ahmad. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Imam Ahmad. Fal hadith sahih. Hadithnya sahih, walhamdulillah. Ini hadith yang pertama. Hadith ini mengajarkan kepada kita metode dakwah yang benar. Tahapan dalam berdakwah yang benar. Tahapan mengajak umat manusia kepada kebenaran. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman. Dan di sini Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Mu'ad langkah-langkah yang harus dilalui, dijalani dalam berdakwah di sana. Dan tentunya metode dakwah yang akan beliau ajarkan disesuaikan dengan kondisi mad'unya, siapa yang hendak didakwai. Oleh karena itulah, pertama kali beliau memberitahu sahabat Mu'ad siapa yang hendak dihadapi. Ternyata yang akan dihadapi adalah ahlu kitab, orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Maka tahapan dakwah di sini disesuaikan dengan keadaan mereka. Karena mereka belum masuk Islam, bukan Muslim, maka tahapan yang pertama adalah diajak untuk masuk ke dalam Islam. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW meminta sahabat Mu'ad pertama kali mendakwahi mereka adalah agar mereka mau untuk bertauhid. Mau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian, kalau mereka mau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, baru diajari syariat-syariat yang lain. Dan di sini urutannya, setelah diminta untuk bersyahadat, urutannya adalah mereka mau menunaikan sholat. Diberitahu bahwasanya setelah syahadat ada kewajiban yang lain, yang tidak kalah besarnya, tidak kalah pentingnya, yaitu sholat. Sholat lima kali dalam sehari. Lima waktu dalam sehari semalam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau mereka mau, maka diajari kewajiban yang kedua dari syariat Islam yang lain, yaitu zakat. Zakat haknya harta. Diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada fakir miskin. Dan kalau mereka mau untuk zakat, Rasulullah mengingatkan sahabat Mu'ad, kalau mereka sudah mau bayar zakat, maka hati-hati, jangan mendekati harta-harta yang tidak ada zakatnya. Jadi yang namanya zakat itu sudah ditentukan, harta apa saja yang diambil zakatnya. Selain itu, tidak ada zakatnya, sebanyak apapun. Rasul mengingatkan sahabat Mu'ad, kalau engkau mendatangi seseorang, ternyata dia tidak memiliki harta yang wajib dizakati, maka jangan diambil zakatnya, jangan diambil hartanya. Meskipun dia memiliki harta yang sangat banyak yang melimpah, tapi ternyata hartanya tidak wajib untuk dizakati, maka hati-hati, jangan didekati hartanya. Dan beliau juga mengingatkan, wattaqi da'watil mazlum, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Kenapa Rasul berpesan seperti ini? Karena urusan harta itu urusan yang sangat sensitif. Tugasmu adalah mengambil harta zakat yang memang wajib untuk diambil. Adapun selain harta zakat, maka biarkan, itu milik mereka, jangan diambil. Jangan diusik, jangan diganggu. Khawatirnya kalau diusik dan diganggu, mereka merasa terzalimi. Dan hati-hati, kalau orang sudah merasa terzalimi, kemudian mendoakan kejelekan untuk yang mendzaliminya, maka Rasul berpesan, laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara doa tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni mustajab. Hati-hati. Tayyib, ini metode-metode dakwah, langkah-langkah dakwah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat Mu'adz sebelum beliau diutus ke negeri Yaman. Tayyib. Kemudian Asy-Syarabi hafizahullah mulai menjelaskan hadis ini. Beliau sebutkan biografi singkat sahabat yang meriwayatkan hadis. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala rawil hadis, rawi yang meriwayatkan hadis. Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Hashimi. Beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi. Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari paman Rasul. Al-Habarul Bahru. Beliau sangat luas ilmunya. Li si'ati ilmih. Beliau digelari dengan Bahr, lautan, karena saking luasnya ilmu beliau. Wa huwa ahadul mukthirina minas sahabah. Dan beliau termasuk salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang dinyatakan banyak riwayatnya itu ketika meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Dan beliau riwayatnya lebih daripada itu. Wa ahadul abadillah. Beliau termasuk di antara sahabat yang bernama Abdullah yang berusia panjang dan banyak ilmunya. Sahabat yang digelari dengan Abadillah ada 4. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Min fuqaha is-sahabah. Beliau termasuk ahli fikihnya sahabat. Mata sanata 68. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Ini sekilas tentang Ibnu Abbas. Sahabat yang mulia, dikenal dengan keilmuannya, bahkan beliau adalah sahabat yang menguasai banyak ilmu. Tafsir, hadis, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Disebutkan dalam biografi beliau, kalau beliau sudah duduk bermajelis, datang kepada beliau murid-murid dari berbagai kalangan dan berbagai bidang. Gelombang yang pertama, murid-murid bidang hadis datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan hadis. Selesai, datang gelombang yang kedua, murid-murid dalam bidang tafsir. Maka Ibnu Abbas menyampaikan tafsir. Gelombang yang ketiga, murid-murid dalam bidang fikih, maka Ibnu Abbas bahas fikih. Terus demikian. Dan beliau adalah satu-satunya senior sahabat ketika itu yang diizinkan oleh sahabat Umar untuk menghadiri rapat pembesar-pembesar sahabat yang dihadiri oleh para veteran Perang Badar. Dihadiri oleh veteran Perang Badar. Sahabat yang lainnya, para hadirin rapat, tidak ada yang bawa anaknya. Karena memang itu majelis untuk para kibar, para senior. Namun ternyata sahabat Umar mengizinkan Ibnu Abbas untuk masuk. Diajak untuk masuk. Otomatis para sahabat yang lainnya bertanya, Ibnu Abbas boleh masuk, kenapa anak kita juga enggak diizinkan untuk masuk? Maka sahabat Umar menyampaikan bahwasanya sahabat Ibnu Abbas ini memiliki keistimewaan. Tidak seperti anak-anak yang lain. Sampai sahabat Umar berkata tentang Ibnu Abbas, Zaka fatal kahul, dhu lisanin sa'ul, wa qalbin akul. Ibnu Abbas itu memang muda usianya, tapi dewasa. Lesannya itu aktif untuk bertanya, dan hatinya fokus mendengarkan ilmu. Pada usia beliau yang relatif muda, itu Masya Allah. Dewasa pemikirannya, rajin bertanya, bertanya tentang agama, bertanya tentang ilmu, untuk menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Dan hatinya selalu konsentrasi, khusyuk. Ketika belajar, betul-betul fokus. Tidak ngelamun, tidak mainan. Yakni sesuatu yang jarang didapati pada orang-orang yang seusia dengan beliau ketika itu. Kemudian sahabat Umar ingin menampakkan kepada para hadirin yang ada bagaimanakah keistimewaan Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas itu digelari dengan Turjumanul Quran. Turjuman Al-Quran, yakni ahli dalam bidang tafsir. Apalagi barokah doa Nabi SAW ketika sahabat Ibnu Abbas membawakan air wudu untuk Nabi, maka Nabi mendoakan untuk sahabat Ibnu Abbas agar diajari ilmu tafsir, ya, dan dikabulkan doanya. Beliau termasuk ahli dalam bidang tafsir. Sahabat Umar ingin menampakkan di hadapan para hadirin rapat bahwasanya Ibnu Abbas ini memiliki keistimewaan, keunggulan dari sisi ilmu, terkhusus dalam bab tafsir. Sahabat Umar menanyakan kepada para hadirin tentang sebuah ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini. Surat ini. Sahabat Umar tanya kepada para hadirin. Ayat ini diturunkan berkaitan tentang apa? Satu sama lain saling berkomentar. Ada yang mengatakan, oh ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Sahabat Umar tidak berkomentar, diam aja. Yang lain komentar, oh ini ayat ini demikian-demikian. Yang lainnya diam. Setelah yang berkomentar selesai, sahabat Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah engkau sependapat dengan mereka? Maka Ibnu Abbas mengatakan, lah, tidak, saya tidak sependapat. Sahabat Umar kembali bertanya, lalu apa pendapatmu tentang surat ini? Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, surat ini diturunkan sebagai tanda dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wassalam. Surat ini diturunkan sebagai tanda dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wassalam. Syuf, gak kepikiran ke sana. Tapi subhanallah Ibnu Abbas, Turjumanul Quran, Habrul Bahr. Ilmunya luas. Masya Allah. Beliau tahu, kalau ayat ini diturunkan oleh Allah, tujuannya untuk menyampaikan bahwasanya Rasul sudah dekat ajalnya. Maka diperintah untuk memperbanyak tasbih, karena sudah hendak meninggal. Maka sahabat Umar mengatakan, Zag, itulah penafsiran yang benar. Sahabat Umar sependapat dengan sahabat Ibnu Abbas. Maka dari situ, para hadirin yang lainnya mengakui bagaimana keilmuan beliau, radhiyallahu ta'ala anhu warahmatullahi. Kemudian, pembahasan selanjutnya, Al-Mufradat, kosa kata hadith. Ada beberapa kalimat dari hadith yang perlu dijelaskan. Yang pertama, ba'atha, arsala. Kalimat ba'atha artinya mengutus. Ahlul kitab, humul yahud wa nasara. Kalimat yang berikutnya, ahli kitab. Ahli kitab maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Syahadatu an la ilaha illallah. Al-i'tiraf bi annahu la ma'buda bi haqqin illallah. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun wa syirkun billah. Syahadat la ilaha illallah. Maknanya adalah al-i'tiraf, mengakui. Meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan peribadatan kepada selain Allah adalah batil syirik. Kemudian, yuwahidullah yufriduhu bil'ibadati wahda. Kalimat yuwahidullah artinya mengesakan Allah dalam peribadatan hanya kepadanya. Iftarada aujaba wahadama. Kalimat iftarada artinya wajib, harus. Sadaqah al-muradu biha az-zakatul mafrudah. Kalimat sadaqah artinya yang dimaksud adalah zakat yang wajib. Ata'uk inqadu wamtathalu. Kalimat ata'uk artinya mereka tunduk, pasrah, dan mau mengerjakan perintah. Karaim khiyarul mal wa anfasuhu wa aktsaruhu tsamana. Kalimat karaim adalah harta pilihan, harta yang mewah dan mahal. Ini beberapa kalimat yang perlu untuk dijelaskan. Kemudian penulis hafizahullah menjelaskan tentang kandungan secara umum hadis ini. Qala al-muallif hafizahullah mawdu'ul hadis. Tema dan topik pembahasan hadis ini adalah bayanu manhajil da'wati ilallah. Menjelaskan tentang metode dakwah, cara berdakwah, tahapan dalam berdakwah ilallah. Al-ma'nal ijmali lil hadis, kandungan secara umum hadis ini. Yubayyinul hadis al-khatawat al-wajibah allati yajibu an yaslukaha da'i ilallah. Hadis ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang harus diperhatikan oleh seorang da'i ilallah. Fa'awwalu syai'in yajibu an yabda'a bih huwa ad-da'watu ila at-tauhid wa ifradillahi wahdahu bil ibadah wal ibtida'at 'an asy-syirki saghirihi wa kabirih. Kewajiban pertama yang harus dia lakukan ketika berdakwah adalah mengajak umat manusia kepada tauhid, mengesakan Allah semata dalam peribadatan, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kecil atau besar. Tayyib. Jadi hadis ini, khanafidina azzakumullah, menjelaskan kepada kita metode yang benar dalam berdakwah. Tahapan yang tepat dalam berdakwah. Urutan dalam berdakwah. Pertama kali yang harus kita sampaikan kepada umat manusia adalah tauhid. Menyampaikan kepada mereka tentang tauhid. Menjelaskan kepada mereka tentang tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Dan menjauhi segala bentuk kesyirikan yang kecil atau yang besar. Wadhalika yakunu bisyahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan tahapan yang pertama ini bisa dipenuhi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wal maqsudu bihadihi syahadah, anal ibadati bikulli anwa'iha, haqqun thabitun lillahi wahdah, la yastahiqqu siwahu minha syai'a. Ya, dimaksud dengan syahadat ini, persaksian ini adalah bahwa segala bentuk ibadah adalah hak Allah, hak milik Allah semata, tidak boleh diserahkan kepada selainnya sedikitpun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala rajulun salihun wala hajar wala syajar wala syamsun wala qamar. Tidak boleh diserahkan kepada malaikat. Tidak boleh dipersembahkan kepada nabi. Tidak boleh diperuntukkan kepada orang yang saleh, batu, pohon, matahari, dan bulan. Itu semuanya tidak boleh. Ibadah itu murni milik Allah. Ibadah itu murni hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk yang lain. Siapapun itu. Meskipun nabi sekalipun, malaikat sekalipun, tidak pantas untuk disembah. Tidak pantas untuk diibadahi. Tidak boleh untuk disembah. atau orang yang soleh, kiai, ustad, atau semisalnya, atau syekh, itu semuanya tidak boleh untuk diibadai. Tidak boleh untuk disembah. Fala yadda'i, fala yad'u illallah wahdah, wala yustaghathu illa bih, wala yusta'anu illa bih, wala yatawakkalu illa alaih, wala yakhafu wa yurja illahu. Maka, tidak ada yang diminta kecuali hanya Allah semata. Tidak ada yang dimintai bantuan kecuali Allah. Tidak ada yang dimintai perlindungan kecuali Allah. Tidak ada yang digantungi kecuali Allah. Dan tidak ada yang ditakuti atau yang diharapkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah tempat kita bergantung. Hanya Allah tempat kita berlindung. Hanya Allah tempat kita meminta. Hanya Allah tempat kita mengadu. Hanya kepada Allah semata. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadati aw ghairiha li ghairillah faqad asyraka billahi subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang memalingkan sedikit dari ibadah-ibadah ini atau selainnya kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang zalim tidak memiliki penolong. Tayyib. Ini konsekuensi daripada syahadat. Seseorang yang sudah mengucapkan syahadat, maka dia wajib untuk mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia wajib untuk mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh yang lain. Siapapun itu. Ibadah itu haknya Allah. Tauhid itu haknya Allah. Tidak boleh diperuntukkan kepada selainnya. Barang siapa yang memperuntukkannya kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan wa iyadzubillah. Tayyib. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah menjelaskan tentang syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ilahuna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.